man wallahu Allahu 'azza wa jalla syai'an min amril muslimin fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim ihtajaballahu 'anhu duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi. Siapa saja yang dipilih Allah untuk menangani kebutuhan kaum muslimin, namun ia tidak mengurusi kebutuhan kaum muslimin, menyia-nyiakan dan menelantarkan mereka, niscaya Allah tidak akan mengurusi kebutuhannya, menyia-nyiakan dan menelantarkannya pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.